بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam qaidah yang ke-28, wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. termasuk dari kaidah yang di atasnya berjalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu beriman bahwa itu adalah qaulun wa amalun, wa amalun wa qaulun, qaulun wa amal, wa niyatun wa isabatun, niat wa isabah, kecocokan dan kesesuaian atau benar, yang di sini disebut dengan at-tasdiq, membenarkan di dalam hati. Yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yazidu ma sya Allah, iman itu bertambah sampai kepada tingkatan yang dikehendaki oleh Allah. Wa yanqusu, dan berkurang iman itu, hatta la yabqa minhu syai, berkurangnya sampai tidak tersisa lagi sedikit pun dari iman itu. Kaidah ini barakallahu fikum telah ditanya Ibnu Abi Hatim, ditanya oleh Ibnu Abi Hatim Aba Zur'ah. Ibnu Abi Hatim bertanya kepada Abu Zur'ah dan bertanya pula kepada bapaknya Abu Hatim, an madzahibi ahli sunnati fi usuliddin, tentang madhab ahli sunnati dalam masalah usul ad-din, prinsip-prinsip agama. Wa ma ya'taqiduhu ulama'ul amsar, apa yang diyakini oleh ulama setiap negeri. Wa ma ya'taqidanihi, dan apa yang diyakini oleh keduanya. Ibnu Abi Hatim bertanya kepada Abu Zur'ah dan bapaknya Abu Hatim, apa yang diyakini oleh ulama di setiap negeri. dan diyakini berdua, apakah Imam Abu Zur'ah dan Al-Imam Abu Hatim? Kata beliau berdua, adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar. Kami menjumpai para ulama di setiap negeri atau di semua negeri, Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan, fakana min madhhabihim. Kata beliau, kami telah berjumpa dengan segenap ulama di penjuru negeri Hijaz, negeri Irak, Mesir, Syam, Yaman. Mazhab mereka adalah al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Kata beliau, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan dan ucapan hati. Amalun al-qalb, amalan hati, dan amalan al-jawarih. Al-iman qawlun wa amalun. Qawlun al-lisan, wa amalun amalul qalbi at-tasdiq, wa amalul jawarih, amal semua organ tubuh. Yazidu wa yankusu, bertambah dan juga berkurang. Barakallahu fikum. Bahkan sebelum ulama-ulama di setiap negeri itu adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in juga mengartikan dan mendefinisikan iman itu adalah ucapan lisan. Iman itu adalah amalan qalb wa amalul jawarih, amalan hati dan amalan seluruh anggota badan. Yazid wa yanqus, bertambah dan juga iman itu berkurang. Barakallahu fikum. Terkait dengan kaidah ini, yang sepakat ahlu sunnati wal jamaah bahwa iman itu adalah ucapan, iman itu adalah tasdik, pembenaran di dalam hati, iman itu adalah amalan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, telah diselisihi kesepakatan ahlus sunnati wal jamaah ini. Siapa yang menyelisihinya? Di dalamnya adalah al-murji'ah. Barakallahu fikum. Murji'ah itu pun ada yang levelnya tinggi dan ada yang levelnya di bawah itu. Kalau level murji'ah yang paling tinggi disebut dengan murji'atul ghulah. Murji'ah al-ghulah. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan al-iman itu huwal ma'rifatu. Al-iman adalah al-ma'rifatu. Mengenal dan mengetahui. Ya, cukup dalam tinjauan murji'ah ghulat yang melampaui batas. ya kesesatannya di level yang paling tertinggi, mereka mengatakan bahwa iman itu pengetahuan saja. Ya, maksudnya mengenal Allah sudah cukup, itu adalah iman. Maka level yang Murji'ah yang paling tinggi ini, wahum al-Jahmiyah. Mereka adalah Jahmiyah. Ya. Dalam keyakinan Murji'ah yang melampaui batas ini, bahwa iman itu adalah al-ma'rifah, pengetahuan semata, maka di sisi mereka ini iblis itu adalah wong beriman. Orang yang beriman barakallahu fikum. Di sisi Murji'atul Ghulah, iblis itu adalah mukmin. Fir'aun itu adalah orang yang beriman. Ya, dalam pandangan Murji'atul Ghulah, mereka adalah kaum Jahmiyah barakallahu fikum. Nah, keyakinan ini huwa akfarul kafirin. Keyakinan yang paling kafirnya orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama as-salaf telah mengkafirkan golongan ini barakallahu fikum, Murji'atul Ghulah, yang melampaui batas, wahumul Jahmiyah, mereka adalah kaum Jahmiyah. Murji'atul Ghulah namanya. Yang kedua di bawahnya, Murji'atul Fuqaha. Apa itu Murji'atul Fuqaha? Bagaimana keyakinan mereka tentang iman? Murji'atul Fuqaha mengatakan, iman itu adalah tasdikum bil qalbi wa qaulun bil lisani. Membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Lalu amalan bagaimana? Menurut mereka, Murji'atul Fuqaha, amalan itu bukan dari iman. Amalan, barakallahu fikum, bukan termasuk daripada al-iman. Orang sholat, zakat, puasa, haji, berjihad, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam pandangan Murji'ah al-fuqaha, bukan masuk dari golongan atau dari bagian iman. Barakallahu fikum. Nah, kalau tadi yang pertama Murji'atul Ghulah sepakat, bahkan ulama ussalaf mengkafirkan mereka, barakallahu fikum. Sekarang Murji'atul Fuqaha yang mengatakan iman itu adalah pembenaran di dalam hati, ucapan dengan lisan, amal itu bukan bagian daripada al-iman. Barakallahu fikum. Pendapat Murji'atul Fuqaha ini bertentangan dengan nas-nas di dalam Alkitab dan juga di dalam As-Sunnah. Kalau amalan itu bukan dari iman, menurut Murji'atul Fuqaha ini, iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang, barakallahu fik. Bagaimanapun si munafik ini atau si fasik ini taat, tidak akan mempengaruhi kefasikan ketaatannya. Demikian juga seorang mukmin mau berbuat maksiat tingkat apapun, menurut mereka bahwa tidak akan mempengaruhi keimanan yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Ya. Tidak mempengaruhi keimanan yang ada pada diri seseorang, bagaimanapun perbuatan fasik yang dia kerjakan. Ini menurut Murji'atul Fuqaha, yang mereka mengatakan amalan itu bukan dari iman. Kedua, iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Konsep Murji'atul Fuqaha ini benar-benar bertabrakan dengan nas-nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam surat ya Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum." Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, iman kalian. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran ini adalah as-salah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maka yang dimaksud di dalam ayat surat Al-Baqarah, iman di sini adalah as-salatah. Allah menamakan salat dengan kata-kata al-iman. Barakallahu fikum. Kedua, terkait dengan bertambah iman dan tidak bertambahnya, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allahu Azza wa Jalla wajilat qulubuhum, gemetar takut hati mereka. Ini orang yang beriman kepada Allahu Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman yang ada pada mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini barakallahu fikum memberitahukan kepada kita bahwa amal jawarih dari berzikir kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran itu adalah bagian dari iman. Satu. Kedua, ayat ini memberitahukan kepada kita iman itu bertambah kapan? Di saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran atas mereka. Barakallahu fikum. Nah, tentu min hadal majlis unsihu nafsi wa abna'i tahfidz, ya, yang hafazatul Quran, ya, semua tulabul ilm, barakallahu fikum. Pertama, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan untuk semata-mata dibaca dan dihafal hurufnya bidhahr atau di dalam dada. Tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan bukan semata-mata untuk kemudian dibaca huruf-hurufnya dan dihafal, ya. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Wadalilu ala dhalik qawlullah azza wa jalla ya Umar. ما هو الدليل يا أحمد؟ كذلك أحمد. أين مالك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا. Allah Azza wa Jalla mengatakan ittabi'u, tidak mengatakan ikra'u wahfadhu, baca hafalkan oleh kalian, tetapi ittabi'u ay bi makna i'malu, amalkan apa yang terdapat di dalam ya ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian. Nikmah min Allah Azza wa Jal, jika ahlu sunnati wal jamaah hawala an yahfadz al-Quran, berusaha untuk menghafal Al-Quran, atau menghafal sebagian Al-Quran, atau menghafal biqadri istita'atihi. Tetapi dia tidak boleh melupakan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk barakallahu fikum diamalkan. Ya. Maka oleh karena itu ihtimamu hafazatil Quran adalah al-amal. Al-Quran penuh dengan akhlak dan adab. Maka amalkan apa yang terdapat di dalam barakallahu fikum isi kandungannya. Yang paling berakhlak, yang paling beradab adalah yang paling banyak dan berusaha menghafal kitabullah azza wa jalla. Udzakiru nafsi wa talabatil ilm wa ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah, bahwa di saat Al-Quran itu dibaca, orang yang beriman itu akan menambah keimanannya barakallahu fikum. Wa idza tuliyat alaihim, dibacakan, fama balukum huwa alladhi yaqra, dia yang membaca, dia yafalnya, tentu akan terus bertambah imannya barakallahu fikum, dan juga akan bertambah bagus adab dan akhlaknya. Ya. Wa ala wajhil khas abna tahfiz, untuk memperhatikan adab dan akhlak yang terdapat di dalam kitabullah, pengajaran Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari ayat yang menjelaskan bahwa iman itu bertambah, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatih ayat 4. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah Azza wa Jalla yang menurunkan ketenangan dan ketenteraman di hati orang-orang yang beriman. Ya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Dalam kondisi perang di medan laga, barakallahu fikum. Atau dalam kondisi mereka berada di kota Madinah, tapi dalam pengepungan kaum munafikin dan orang-orang Yahudi. Sungguh amat sangat dibutuhkan as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Maka yang menurunkan as-sakinah adalah Allah Azza wa Jalla fi bil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar mereka menambah iman bersama iman yang ada pada mereka. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Dan bagi Allah Azza wa Jalla bala tentara yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, maha bijaksana. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang sampai pejamkan matanya, sholat, ini gampang, menangis, ini dan seterusnya, di atas kebid'ahannya, mereka itu punya sakinah abadah. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Majlis yang berberkah itu adalah majlis yang dikaji dan didalami padanya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang tidak tenang di lingkungan yang baik, perlu selalu melakukan koreksian terhadap dirinya, barakallahu fikum. Jangan-jangan ada dosa dan kesalahan yang dilakukan dan diperbuat yang menyebabkan dia tidak tenang dan tidak tenteram bersama orang-orang yang thayyibin, orang-orang yang baik, yang menjaga ibadahnya, menjaga barakallahu fikum imannya dan seterusnya. Ya, harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa tidak memperoleh ketenangan dan ketenteraman di tengah orang-orang yang berbuat baik? Kenapa? Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ayat yang lain yang menjelaskan di dalam surat Al-Imran, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana. Ya, orang-orang, qala lahumun nas, berkata kepada mereka orang-orang, ai munafikin. Ya, apa ucapan munafikin kepada para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in? Sesungguhnya musuh sudah berkumpul bersatu menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Coba antum bayangkan, dalam kondisi berperang membutuhkan ketenangan dan ketenteraman yang sangat, barakallahu fi. Ya, kaum munafikin selalu berbuat bulah, tak menanamkan rasa takut kepada para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain, yang disebut dengan irhab wa takhwif. Bentuk irhab, ya, rasa takut yang ditanamkan oleh kaum munafikin terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ma zadahum illa sabatan wa imana. Tidak menambah para sahabat Nabi atas sikap takhwif dan irhab, ya, penakutan atau menanamkan rasa takut yang dilakukan oleh kaum munafikin, kecuali para sahabat Nabi bertambah kokoh dan bertambah imannya, barakallahu fikum. Faya ma'syara al-kiram, ma'syara al-kiram, di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwa iman itu bertambah dan juga iman itu, barakallahu fikum, berkurang. Tidak ada kalimat nambah beradanya berkurang. Contoh, Al-Quran menjelaskan demikian di dalam barakallahu fikum surat Fatir. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami telah memilih dari hamba-hamba kami. Lalu hamba ini kemudian terbagi. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap dirinya. Ini hadza naqisul iman. Ini adalah gambaran orang yang kurang imannya. Zalimun li nafsihi. Dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya Aba Ayana, bagaimana gambaran berbuat zalim terhadap diri sendiri? Zalimun li nafsihi. Diangkat suaranya kok ada remang-remang ya. Nah, jadi barakallahu fikum, termasuk dari perbuatan zalim terhadap diri sendiri melakukan ma'asi. Ya, dosa yang paling besar adalah syirik. Di bawahnya kebid'ahan, di bawahnya semua bentuk kemaksiatan. Itu termasuk di dalam perbuatan zalimun li nafsi. Berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, barakallahu fikum. Sekecil apapun bentuk dosa. Oleh karena itu, faya ma'syaral ikhwah, kita dituntut untuk banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak anab war rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, pikiran kita di saat melihat sesuatu, kemauan kita di saat menginginkan sesuatu yang itu adalah menyelisihi keinginan kita itu dengan kemauan iman, sebuah dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Atau berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, tidak ada yang selamat. Ya, lu, anda tidak pernah berbuat zalim, jangan berdusta. Mari kita dengarkan apa ucapan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di saat mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul muhtadun. Apa kata para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in? Bisa turun ayat ini barakallahu fikum dan sampai kepada mereka, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu. Siapa dari kami ini ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Ini pengakuan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'i. Sementara para sahabat Nabi di dalam ayat Al-Quran melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sanjungan dan pujian barakallahu fikum. Namun pengakuannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Ini pengakuan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Sehingga barakallahu fikum, beristighfar itu jatuh di dalam dosa. Tetapi banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ya, mungkin di saat kita jalan, barakallahu fikum, beristighfar kepada Allah, mengaku bahwa kita ini sudah berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kepingin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita ingin untuk selalu muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Di saat kita sendirian, apalagi di saat kita barakallahu fikum dalam keramaian rahimani wa rahimakumullah. Zalimun li nafsihi hadza naqisul iman. Ini gambaran orang yang berkurang barakallahu fikum imannya. Yang kedua, tingkatan yang di atasnya, wa minhum muqtasidun. Siapa orang-orang muqtasid ini? Mutawassit, di pertengahan dia. Ya, tidak kepada ke bawah dan juga tidak melampaui ke atas. Siapa dia mutawassit ini? Yu'addil wajibat wa yajtanibul muharramat. Orang yang terus konsekuen melaksanakan yang wajib-wajib, tetapi tidak memperhatikan amalan-amalan sunnah. Membatasi diri dengan perkara yang wajib saja. Dan yang kedua, muqtasid itu wayajtanibul muharramat. Dan dia menjauhi perkara-perkara yang muharramat. Ya, yang diharamkan barakallahu fikum. Kalau kita kan, ya saya dan antum mungkin barakallahu fikum dan abna'i min tulabil ilm, semangat untuk melaksanakan al-wajibah. Tetapi terkadang muncul kemalasan untuk melaksanakan yang amalan-amalan sunnah. Barakallahu fikum. Muncul rasa malas pada diri rahimani wa rahimakumullah. Tidak usahlah kita berbicara tentang qiyamul lail. Ya? Yang itu adalah sesuatu yang sangat berat dan akan mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Amalan-amalan rawatib, salat-salat sunnah rawatib barakallahu fi. Ya? Menutup salat kita dengan salat witir. Terkadang berrahiman imakumullah untuk dikerjakan. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang bagaimanakah kalau dia ya melihat tidak mampu untuk kemudian karena capek bangun malam, karena capek, karena ini dan itu, barakallahu fikum, kerjakan di awal waktu. Lakukan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kemudian kebablasan. Kalau sekiranya engkau mengerti bahwa engkau bisa melaksanakannya di penghujung malam, lakukan. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak pernah bisa, lakukan di awal untuk kemudian menutup. Kalaupun suatu ketika Allah berikan jaga setelah engkau menutupnya di awal. Kata Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab As-Sahihah, seseorang bisa melaksanakan cuma 2 rakaat saja. Kemudian setelah itu selesai. Barakallahu fikum. Ya. Nah, di dalam hal melaksanakan yang wajibat, alhamdulillah. Tetapi wayajtanibul muharramat, menjauhi perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita menemukan dan menjumpai sering terjatuh dan tersungkurnya kita di dalam hal-hal yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Ya, mulai dari afatul lisan, penyakit lisan ini, ghibah, an-namimah, barakallahu fikum, mencela, merendahkan, in min afatil lisan, dari kerusakan, bahaya-bahaya lisan itu terlalu banyak. Barakallahu, ya, menjadikan seseorang tersinggung, barakallahu fikum, sakit hatinya, lisan. Ya, belum lagi dosa yang dilakukan oleh nazar mata kita. Belum lagi barakallahu fikum oleh telinga ini. Sungguh kita memang sangat terus, sangat tinggi tuntutannya untuk banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Coba kita lihat yang keberikutnya, yang ketiga dari golongan manusia atau hamba Allah bisa diturunkannya Alkitab. Wahum wa minhum sabiqum bil khairat. Golongan yang ketiga adalah orang yang berlomba dalam kebaikan. Wahumul ladzina yaqumuna bil wajibat wa yajtanibuna al muharramat wa yajtanibuna al makruhat wa yataqarrabuna ila Allah bil mustahabbat. Allahu akbar. Orang-orang yang berlomba-lomba ini, wahumul ladzina yaqumuna bil wajibat, orang-orang yang kan yang wajib, wa yajtanibuna al muharramat, menjauhi perkara yang haram, menjauhi perkara yang tidak disukai dan dibenci, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla bil mustahabbat, dengan amalan-amalan as-sunnah. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum, Asy-Syaikh Junaib telah menulis, ya, min ajaib dzakal imam. Al-Imam Rabi' hafizahullahu taala, min afa'ila, dari mulai dari barakallahu fikum akhlaknya, adabnya, karomnya, kedermawanannya, ya. Kemudian barakallahu fikum perhatian ihtimamnya terhadap dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah di seluruh dunia. Sampai Syekh Abdul Wahid kemarin, di saat kita duduk bersama asatidah dengan beliau, beliau bercerita, saya kepingin menulis min ajaibi hadza al-imam hina maradi. Saya kepingin menulis keanehan-keanehan imam ini di saat sakitnya. Subhanallah, kita mencoba menyimak min ajaib, yang kita orang yang sehat tidak akan pernah melakukannya. Kita, kata beliau sendiri, orang yang sehat tidak sanggup untuk melakukannya. Salah satu contoh yang diambil di saat beliau mengiringi Al-Imam Rabi barakallahu fikum turun pesawat dalam kondisi lemah sekali. Ya, barakallahu fikum. Kata beliau, kita sudah menyangka ini wah qurb minal maut, dekat dari ia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sebentar-bentar. Hah? Teriak. Kaget yang cuma ucapan dia, hanal waqt, ini malam. Dia berjaga terus. Sampai kemudian setelah dimasuk, ini mulai dari atas pesawat, masuk ke dalam tempat pembaringan beliau yang sedang sakit. Kita melihat sudah tidak punya apa-apa sudah, kecuali kalam yang ada. Kita mencoba, sebentar nanti keluar suara beliau keras. Suaranya suara panggilan. Tapi ketika didatangnya, hanal waqt, sudah datang waktu. Maksudnya bertanya subuh. Kedua orang ini merasakan dia sendiri tidak sanggup untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Dia coba keluar dari ruangan. Dia buka pintu, Syekh bercerita, buka pintu sedikit. Kita khawatir ada terjadi sesuatu pada Syekh. Tiba-tiba suara ribut di dalam. Datang putranya. Cuma bertanya, hanal waqt, datang waktu. Lama. Kembali lagi. Terus dalam kondisi parah sakitnya. Sampai ketika datang subuh, diberitahukan sudah datang, setelah solat subuh, ka'annahul mayyit. Setelah selesai solat subuh, bagikan si mayyit barakallahu fikum. Artinya ihtimam dalam kondisi yang begitu, ya, kondisi yang sakit yang sangat, tapi bagaimana dia benar-benar ihtimam. Min ajaibi dzakal imam, kata beliau, hina maradi, saya kepingin menulis banyak keajaiban-keajaiban yang saya temukan sendiri, kata beliau, di saat beliau dalam kondisi sakit. Subhanallah. Allahu Azza wa Jalla lah yang barakallahu fikum memilih tentu dari hamba-hambanya ini pembela kebenaran barakallahu fikum, dan tidak pernah akan dimudaratkan dan dihinakan oleh siapapun yang menghina dan mencela beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Junaid hafizahullah telah menulis, ya barakallahu fikum, saya lupa judulnya, rahimani wa rahimakumullah, ya, nanti bisa dicari barakallahu fikum, dan suatu ketika insyaallah kita akan membacanya untuk melihat, kita mengambil tauladan bagaimana dzakal imam Rabi hafizahullahu taala yang Allahu azza wa jalla memilih barakallahu fikum dari sederetan imam-imam yang benar-benar menjumpai berbagai macam bentuk pesakitan dan celaan di dalam membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Tafaddalu barakallahu fikum, akhiru da'wah. Alhamdulillah.